Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khayral hadits kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Hari Hafizahullah Ta'ala, bahwa pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang satu permasalahan yang sangat penting untuk dipahami oleh kaum muslimin. Bahkan dipahami oleh seluruh manusia di muka bumi ini, hatta oleh orang-orang kafir. Karena apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah sebuah hujjah insyaallah. Yang hujjah ini dapat diterima oleh orang-orang beriman, dan hujjah ini dapat diterima hatta oleh orang-orang kafir. Itu kita akan menjelaskan bahwa dinul Islam, bahwa Islam terlepas dan jauh dari apa yang dituduhkan hari ini, yaitu yang dinamakan dengan teror ataupun melakukan perbuatan orang yang dinamakan dengan terorisme. Tetapi pembahasan ini perlu kita menjabarkan dan membahas secara proporsional. Maka pembahasannya kita akan rinci sebagai berikut. Pembahasan yang pertama, al-irhab abrat tarikh wajuduruhu fil ummah al-islamiyah. Bahasan yang pertama, teror atau terorisme dalam pandangan sejarah dan dalam pandangan sejarah umat Islam secara khusus. Ini adalah merupakan bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua adalah bainas sabati wal irhab, antara istiqomah teguh di dalam memegang kebenaran dengan hakikat irhab. Karena perlu kita jelaskan nanti bahwa sebagian pengamat hari ini, baik pengamat itu kita dapatkan di dalam bentuk komentar-komentar di televisi ataupun komentar-komentar di majalah, ada yang mereka salah sekali di dalam mengomentari masalah ini. Salah satunya sebagaimana kita akan bahas nanti, bahwa pelaku teror ini satu kelompok yang mereka menginginkan kembali kepada kemurnian Islam. Satu kelompok yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Maka kita perlu untuk meluruskan masalah ini dan menjelaskannya secara proporsional, sehingga hujah ini juga diharapkan dapat didengar oleh para petinggi negara ini dan oleh seluruh masyarakat bangsa ini. Poin yang ketiga yang kita akan bahas, Islam dengan terorisme. Dan poin yang keempat yang kita akan bahas secara singkat, penyebab munculnya teror dan cara pengobatannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terorisme atau teror di dalam bahasa Arab dikenal dengan irhab, sedangkan orang yang dikatakan dengan irhabiyun, yang makna secara bahasa secara mudahnya adalah bimakna at-tahwid wa tarwi lil aminin, yang memiliki makna secara singkat dan gampang dikatakan oleh para ulama, yaitu menciptakan rasa takut kepada orang-orang yang aman, menciptakan kekacauan, menciptakan rasa takut. Yang irhab ini memiliki akibat setelahnya adalah iraqatid dam, qatlun nafs, wa akhdil mali bidzulmin, yang mana teror ini sampai mengakibatkan mengalirkan darah manusia, pembunuhan, dan mengambil harta dengan cara yang zalim. Agar pembahasan yang berkaitan dengan teror atau terorisme ini membahasnya dengan proporsional, maka kita akan bahas secara terperinci, di mana dalam poin yang pertama kita akan bahas terorisme atau teror dalam pandangan sejarah dan ditinjau di dalam sejarah umat Islam secara khusus. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya teror ataupun terorisme terjadi pada seluruh kalangan manusia di dunia dan menimpa kepada seluruh agama di dunia. Walaupun hari ini dengan kuatnya di ayah at-sayyi'ah min a'da'il Islam, walaupun hari ini ketika demikian kuatnya rekayasa musuh-musuh Islam, maka perbuatan ini dinisbatkan kepada kaum muslimin. Tetapi sejarah akan membuktikan bahwa teror dan terorisme dilakukan oleh banyak kalangan, dilakukan dan ada dalam setiap pemeluk agama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan teror di muka bumi ini yang pertama kalinya adalah dilakukan oleh orang-orang kafir, sebagaimana sejarah membuktikan. Rasul yang pertama Nuh alaihi salam dan para pengikutnya diteror oleh pembesar-pembesar pada waktu itu. Para nabi, para rasul, banyak yang dibunuh, diteror oleh orang-orang zalim pada waktu itu. Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah. Sejarah membuktikan di mana Fir'aun laknatullah dikatakan yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun laknatullah yang merupakan makhluk yang paling zalim di muka bumi. Seorang raja yang sangat zalim. Seorang raja yang sangat diktator. Ia membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup kaum wanita, anak-anak perempuan, karena kerakusannya kepada kedudukan. Dia merasa takut jika ada generasi penerus dari kaum laki-laki akan mengambil kekuasaannya. Sampai Fir'aun la'anatullah mengklaim bahwasanya ia adalah pencipta alam semesta. Faqad qala Allah Ta'ala ana rabbukumul a'la. Dan kedoliman Fir'aun la'anatullah terhadap rakyatnya, terhadap kaumnya pada waktu itu, sampai menjadikan tempat duduk kursinya di mana manusia di bawahnya. Dan ini adalah bentuk kedzaliman. Dan sejarah membuktikan bahwasanya orang-orang Yahudi memiliki sejarah hitam tentang teror di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi di dalam banyak ayat, seperti dijelaskan dalam surat yang ketiga. Allah telah menjelaskan innalladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bilqist. Orang-orang Yahudi, mereka memiliki sejarah hitam tentang perbuatan teror di muka bumi ini dan bentuk keduliman mereka di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka dan mereka membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan di muka bumi. Maka ini adalah bentuk teror yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surat yang ketiga, dalam surat yang ke-17 setelah ayat yang tadi, dalam surat yang ketiga ayat 20. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dan menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi sepanjang zaman sampai satu ketika mereka akan dibunuh oleh kaum muslimin. Maka mereka membuat keonaran. Lihat di dalam surat yang ke-17 ayat 3 sampai ayat 7. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kami, kata Allah, telah mentakdirkan, telah takdir kauni bahwa ahlul kitab Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka akan membuat kehancuran di muka bumi dua kali. Dan mereka akan bersikap sombong di muka bumi. Para mufassir memang berbeda pendapat tentang maksud dalam ayat ini. Apa yang dimaksud dengan keonaran? Apa yang dimaksud dengan dua kerusakan di dalam ayat ini? Syekh Salim Ibnu Id al-Hilali hafizahullahu ta'ala, dia menjelaskan dalam kitab Al-Jama' Islamiyah fi Dha'il Kitab wa Sunnah tentang maksud ayat ini, di mana beliau mengatakan bahwa yang lebih tepat yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa yang dimaksud kerusakan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi dua kali adalah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah membuktikan bagaimana orang-orang Yahudi membuat kerusakan di muka bumi ini ketika mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimu dzillatu aina ma tuqifu. Mereka ditimpakan kehinaan di mana mereka menjadi manusia yang tersiar di muka bumi. Manusia yang terucur di muka bumi. Sehingga orang-orang Yahudi ini tidak memiliki sejengkal tanah pun di muka bumi ini. Maka ketika mereka membaca kitab yang datang kepada mereka, maka mereka mendatangi Madinah dengan satu tujuan, bahwa Allah Ta'ala membangkitkan dan mengutus seorang Rasul dari mereka. Sehingga mereka mengabarkan kepada orang-orang kufar Quraisy dan mengabarkan tentang sifat Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika seorang Nabi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kalangan mereka, maka mulailah mereka membuat satu fitnah dan menyebarkan fitnah di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan mereka merasakan sempit, lalu mereka pun mengadakan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membuat keonaran pertama kali, di mana mereka membuat berbagai fitnah, membuat berbagai kerusakan dan membatalkan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga orang-orang Yahudi terusir dari kota Madinah dan Allah Ta'ala mengabadikan dan mengkisahkannya dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang pengusiran orang Yahudi dari negeri Madinah. Maka ini adalah merupakan kerusakan yang pertama yang mereka perbuat. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan hamba Allah yang bisa mengusir mereka, sehingga orang-orang Yahudi ini tersiar di muka bumi. Sehingga digambarkan tidak ada sejengkal tanah di muka bumi ini kecuali mereka adalah ada di sana. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian sejarah membuktikan ketika sebagian kaum muslimin terlelap tidur dan mereka terbuai dengan kehidupan dunia dan mereka condong kepada hawa nafsu, maka orang-orang Yahudi mendatangi Palestina pada waktu itu dan mereka mengambil tanah Palestina, menggasap tanah Palestina, dan mereka melakukan keonaran sampai hari ini. Mereka melakukan teror sampai hari ini. Dan ini adalah bukti sejarah. Artinya dunia harus paham bahwa di antara yang melakukan teror di dunia hari ini adalah orang-orang Yahudi. Di mana tidak ada orang yang tahu tentang sejarah kecuali mereka tahu bahwa orang Yahudi tidak memiliki sejengkal tanah pun. Dan tanah Palestina adalah merupakan tanah kaum muslimin, yang merupakan negara kaum muslimin yang mereka ambil. Dan ini adalah merupakan teror yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah membuktikan bahwa teror dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebagaimana kita mengetahui Sejarah membuktikan bahwa dunia menyaksikan bagaimana penjajahan di dunia pada abad kedua dan sebelumnya dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan kita masih tahu tentang sejarah Hitler, bagaimana tentang sejarah Nazi, bagaimana tentang Bosnia yang dialirkan darahnya oleh orang-orang Kroasia. Sejarah membuktikan dan dunia harus tahu bahwasanya keonaran dan teror dilakukan banyak oleh orang-orang kafir. Sehingga penisbatan teror apabila dinisbatkan kepada umat Islam, maka ini adalah sebuah keboliman dan ini adalah sebuah pendustaan kepada sejarah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sejarah yang kita tidak boleh untuk jahil, untuk menutup mata terhadap sejarah ini. Dan dunia tidak boleh tertutup matanya terhadap sejarah ini. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar contoh saja. Walaupun kalau kita mengungkap sejarah lebih dari yang tadi, lebih dari apa yang disebutkan. Dan yang kedua, teror dan terorisme dalam sejarah umat Islam. Tidak diragukan bahwa dari Ahlul Qiblah, yang dimaksud dengan Ahlul Qiblah, orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, orang-orang yang menisbatkan kepada dinul Islam, ada kaum yang menyimpang, ada kaum yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka terjebak kepada bentuk teror ataupun yang dinamakan dengan terorisme. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, tetap tariku ummati ila salasin wa sabi'ina firqatan kulluha fin nari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al wahidah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al yawma wa ashabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan terancam dengan api neraka. Dan satu yang selamat. Para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu? Siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku? Di dalam sejarah Islam dan di dalam sejarah umat ini memang terjadi bentuk teror. Memang timbul sekelompok yang dinamakan dengan terorisme. Yang di sini Ahlus Sunnah Salafiyun harus memahami terhadap sejarah ini dan bagaimana timbulnya teror. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, teror yang terjadi dalam umat ini terjadi dalam dua kategori. Yang pertama adalah irhabul fikri, dan yang kedua adalah irhabul jasadi, irhabul jismi. Bahwa teror yang menimpa kepada umat ini terjadi dalam dua kategori, terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah teror dalam bentuk pemikiran. Yang kedua teror dalam bentuk jasad. Tetapi ada perkara yang harus kita pahami nanti, bahwa teror al-fikri a'abamu wa akbar min irhabil jasadi. Wana irhab al-jismi wal jasadi mansya'uhu minal irhabil fikri. Tetapi ada yang harus kita cermati dan harus kita teliti dengan dalam, bahwa teror dalam bentuk jasad itu berawal dari teror dalam bentuk pemikiran. Dan teror dalam bentuk pemikiran lebih dahsyat bahayanya kepada umat ini ketimbang teror dalam bentuk jasad. Mari kita buktikan bahwa teror ini juga memiliki hubungan antara diaya a'da'il Islam, yaitu merupakan propaganda musuh-musuh Islam dan para pelaku bidah. Karena tidak terjadi teror dalam tubuh kaum muslimin dan dilakukan oleh sebagian umat ini kecuali hasil rekayasa dari musuh-musuh Islam. Mari kita ungkap sejarah dan apa yang dimaksud dengan irhab fikri dan dengan irhab jasadi. Teror yang pertama dilakukan dalam sejarah umat ini dilakukan oleh dua kelompok yang sesat, yaitu Al-Khawarij wal-Rafidhah min Asy'ah, di mana teror yang terjadi pada umat ini, yang terjadi pada sejarah umat ini, yang pertama dilakukan oleh dua kelompok yang sesat, yang menyimpang dari sunnah, yaitu Khawarij dan Rafidhah dari kalangan orang-orang Syiah. Dan ini berawal dari ilham fikri, yaitu teror dalam bentuk pemikiran. Berawal dari seseorang yang bernama Dhul Huwaisirah, seorang pembesar pembawa ajaran Khawarij, yang kita ketahui di dalam sejarah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah dari satu peperangan, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah itu memberikan ghanimah diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sedangkan orang-orang Muhajir dan Ansar tidak diberi ghanimah pada waktu itu. Maka datanglah seorang yang bernama Dhul Huwaisirah, lalu dia berkata, demi Allah, pembagian ini tidak adil. I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Maka Rasul mengatakan, siapa yang akan adil jika seandainya aku tidak adil? Lalu Nabi SAW mengatakan, akan keluar dari orang ini yang mereka membaca Al-Quran, yang lidah mereka basah dengan sebab zikir dan membaca Al-Quran. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, la yujawizuna hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minaramiyah. Di mana Nabi SAW mengatakan, akan datang dari orang ini satu generasi yang mereka banyak membaca Al-Quran, lidahnya basah membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokannya. Dalam arti tidak mengambil pemahaman yang benar dari apa yang dibacanya. Mereka akan melesat dari agama ini bagaikan melesatnya anak panah dari busur. Dan Nabi SAW mengatakan, lafarta wal adla, dari kesemangatan mereka beribadah, tetapi Allah Ta'ala tidak menerima amal kebaikan mereka, tidak diterima amal mereka. Ini tentang orang-orang Khawarij. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, maka yang pertama timbul teror adalah munculnya orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu. Ada orang-orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat, lalu mereka menolak untuk menunaikan zakat kepada imam pada waktu itu. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu matilah fitnah ini. Lalu matilah teror ini. Lalu teror yang kedua terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memangku jabatan yang agung ini sebagai khalifah. Lalu teror dilakukan oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yang Abu Lu'lu'ah ini di dalam sejarah orang-orang Syiah dibesarkan. Bahkan orang-orang Syiah menganggap bahwasanya Abu Lu'lu'ah adalah wali Allah, sehingga orang-orang Syiah Rafidhah bertawassul dengan Abu Lu'lu'ah karena dianggap telah membunuh Umar adalah memiliki jasa yang sangat besar bagi mereka. Kemudian teror ini semakin besar dilakukan oleh kaum mubtadi'ah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, maka berkumpullah dua kekuatan teror, yaitu menyatunya antara Syiah Sabaiyah dengan orang-orang Khawarij. Akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, maka terjadilah teror dilakukan oleh orang-orang Khawarij, di mana mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Haura. Mereka berjumlah 6.000 menurut sebagian sejarah. Mereka mengangkat senjata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan salah seorang di antara mereka, Ibnu Muljam, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatasnamakan dan menyebutkan ayat Al-Quran. Di mana Ibnu Muljam ketika menikam Ali radhiyallahu ta'ala anhu membacakan satu ayat, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Dan kita akan ungkap bagaimana sejarah teror ini dan bagaimana orang yang melakukan ini dengan atas nama Islam dan jiroh kepada Islam. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka mengangkat senjata dan menempati sebuah tempat yang dinamakan dengan Haura, sehingga mereka juga dikenal dengan Haruriyun? Mereka menganggap bahwa Ali telah keluar dari Islam. Kenapa? Mereka membacakan beberapa ayat, "Famalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun." Disebutkan ketika adanya dialog antara Abdullah bin Abbas dengan orang Khawarij, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Ali, "Izinkan aku untuk menegakkan hujah kepada mereka." Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Hati-hatilah tentang mereka, sebab mereka itu adalah alimul lisan." Artinya mereka adalah pintar berdebat. Maka apabila mereka berhujah dengan Quran, maka bantahlah dengan sunnah. Maka datanglah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada mereka, lalu menanyakan, "Apa yang menyebabkan kamu mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu?" Maka mereka mengatakan, "Ada 3 alasan kami mengkafirkan Ali." "Sebutkan 3 alasan itu, aku akan menegakkan hujah kepada kalian." Lalu mereka mengatakan, "Adapun aku mengkafirkan Ali dan kami berpisah dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena Ali mengangkat manusia sebagai hakim. Maka barang siapa yang bertahkim kepada manusia, tidak bertahkim kepada Allah, maka dia adalah kafir berdasarkan ayat, 'Famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun.'" Ali telah bertahkim kepada manusia, yaitu kepada Abu Musa al-Asari dan Amr bin As. Berarti Ali adalah kafir. Iya. Apa alasan yang kedua? Karena Ali tidak melaksanakan syariat Islam. Ali tidak menawan tawanan perang dalam perang Siffin dan perang Jamal. Berarti Ali tidak menegakkan syariat Islam. Berarti dia adalah kafir. "Famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Apa alasan yang ketiga? Kata mereka, kalau dulu Ali adalah Amirul Mukminin, sekarang dia menanggalkan, turun dari jabatan ini, berarti dia sekarang adalah Amirul Kafirin. Lihat ya, Irhabul Fikri. Metode mereka berpikir. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada pemahaman orang-orang yang sebelumnya?" Maksudnya adalah pemahaman para sahabat Abu Bakar dan Umar. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, "Pernahkah kamu membaca ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa, 'Wa in khiftum shiqaqan bainahuma fab'ath hakaman min ahliha ila akhir al-ayat'?" Pernahkah kamu membaca sebuah ayat di mana Allah Ta'ala mengatakan, kalau terjadi persengketaan, terjadi pertikaian suami istri, maka datangkanlah hakim yang adil dari pihak laki-laki dan pihak perempuan? Saya tanya, apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum manusia? Maka dia berhukum dengan hukum Allah, kata orang waris. Nah sekarang Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi fitnah, maka mendatangkan dua orang yang adil untuk tahkim. Apakah dia berhukum kepada hukum Allah atau dia berhukum kepada hukum manusia? Maka mereka mengatakan, aina'an. Kalau begitu Ali telah berhukum dengan hukum Allah, maka kalah hujahnya. Lalu yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu jika ada orang menikahi ibunya? Maka orang Khalid mengatakan kafir. Kalau ada orang menikahi ibunya, dosa besar. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, sekarang dalam perang Jamal, perang Siffin, sekarang kalau dikatakan harus menawan dan menjadikan ghanimah Aisyah radhiyallahu ta'ala, apa pendapat kamu? Bukankah Aisyah adalah ummul mukminin? Kalau Aina, kata mereka iya. Ya mereka paham terhadap hujahnya. Bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak menawan dan tidak menjadikan Aisyah sebagai ghanimah. Karena ada ayat yang tadi. Tidaklah kamu memahami tentang ayat fa'aslihu bainahuma, apabila terjadi peperangan di antara kaum muslimin, maka apa maknanya? Apa yang diperintahkan kepada kaum muslimin? Fa'aslihu bainahuma. Bukan diambil ghanimahnya, tetapi fa'aslihu bainahuma. Qalu aina'an. Maka mereka mengatakan iya. Adapun yang ketiga, ya, tidak perlu hujah. Sebab apa dalilnya ketika orang turun dari jabatan seorang amir, lalu dia mengatakan menjadi amirul kafir? Maka sejarah membuktikan bahwasanya mereka kembali sekitar 2000 orang memahami hujah Abdullah bin Abbas, dan mereka kembali kepada sunnah, kepada kebenaran. Masih tersisa banyak di antara mereka. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa timbulnya irhab al-jasadi, timbulnya irhab jismi adalah berawal dari apa? Dari irhab fikri. Di mana mereka takfir sahibi dzunub, takfir sahibul kabair, karena mereka mengkafirkan pelaku dosa. Karena mereka membolehkan menegakkan amar ma'ruf kepada seorang amir bisaifi wasinan. Oleh sebab itu mereka menamakan pemberontakan adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini yang menyebabkan mereka bisa mengalirkan darah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah buruk tentang Khawarij ini, di mana mereka memiliki sifat, memiliki karakter di mana mereka sangat wara kepada perkara yang sifatnya sepele, tetapi mereka tidak wara terhadap perkara yang besar. Sejarah membuktikan ketika sekelompok orang-orang dari Hawra berjalan ke Basra, maka di tengah perjalanan salah seorang di antara Khawarij membunuh seekor babi milik orang Yahudi. Lalu salah seorang temannya mengatakan, kenapa kamu melakukan kedoliman kepada kafir dini? Kamu membunuh binatang milik kafir dini. Coba kamu meminta untuk membebaskan perbuatan kamu ini. Lalu dia datang kepada orang Yahudi, lalu dia minta maaf terhadap perbuatannya. Salah seorang di antara mereka memakan kurma yang jatuh dari sebuah pohon. Lalu temannya mengatakan, wahai pulan, tidaklah kurma ini ada pemiliknya. Tidaklah kamu meminta untuk dihalalkan kurma ini. Lalu si orang Khawarij ini datang kepada pemilik kurma, dan dia meminta untuk dihalalkan biji kurma tersebut. Tetapi ketika ketemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hubab dan istrinya yang sedang hamil, maka tidak segan-segannya dan tidak memiliki rasa takut dan rasa malu, maka dibunuhnya Abdullah bin Hubab. Lalu istrinya berkata, aku adalah seorang wanita yang hamil. Aku adalah seorang wanita yang lemah. Tetapi tanpa apa-apa lagi, maka orang Khawarij itu membunuh wanita tersebut, istri Abdullah bin Hubab, dan membelek janin yang ada di dalamnya dan mengeluarkannya. Lihat bahwa orang-orang Khawarij mereka bisa waro kepada perkara-perkara yang kecil, tetapi mereka tidak waro kepada perkara yang berkaitan dengan darah. Maka jika hari ini kita dapatkan orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman Khawarij, terpengaruh dengan perbuatan seperti ini, maka mereka sangat mudah dan mereka tidak memiliki sifat waro. Kita dapatkan sebagian di antara mereka, mereka memiliki sifat waro kalau mereka mendatangi tempat-tempat makan, restoran-restoran. Mereka tidak mau memakan daging dengan alasan waro, siapa yang menyembelih. Tetapi mereka tidak waro dengan bapak dan ibunya, tidak waro dengan gurunya. Mereka berani mengkafirkan bapaknya, mereka berani mengkafirkan ibunya ketika ibu dan bapaknya tidak sejamaah dengannya. Bahkan banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita, mahasiswi-mahasiswi yang mereka tidak mau dinikahkan oleh bapaknya, mereka dinikahkan oleh gurunya. Apabila mereka ingin dinikahkan oleh bapaknya, maka mereka melakukan nikah dua kali. Setelah nikah dengan gurunya, baru dinikahkan oleh bapaknya. Lihat, mereka tidak waro terhadap kehormatan kaum muslimin. Mereka tidak waro terhadap darah kaum muslimin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yadquna ahlal awtan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka akan membiarkan para penyembah berhala. Sejarah membuktikan tentang adanya jihad dan bahayanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Khawarij ini dan tentang bahayanya ajaran Khawarij ini dan tentang bahayanya. Saya ingin menyampaikan dua perkara yang sangat agung agar kita berhati-hati. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang Khawarij ini dan pemahaman Khawarij ini akan ada sampai datangnya Dajjal. Dan yang kedua, di antara bahaya Khawarij dan bahaya ajaran Khawarij dan yang terpengaruh dengan ajaran ini, di mana mereka sangat kuat talbisnya, yaitu membuat samar banyak orang awam. Kenapa? Karena hadis dan para sahabat mensifati tentang orang Khawarij dalam bentuk giroh kepada agama, tetapi mereka jauh dari agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan datang sebuah generasi yang kamu dapatkan mereka adalah jidatnya borokan, tangannya adalah kepalan, kakinya adalah bengkak, bibirnya adalah basah, karena mereka saking lamanya sujud, saking lamanya berdiri sholat, matanya sakit karena seringnya menangis, bibirnya basah karena seringnya dia itu berzikir, sehingga kita merasa hina dengan ibadah mereka. Sehingga bagi orang awam melihatnya bahwasanya dia dalam bentuk giroh kepedulian kepada agama. Orang yang sadar bahwa orang-orang Khawarij ini dianggap oleh banyak orang awam dia adalah orang beragama, orang yang sangat tinggi kepeduliannya kepada agama. Tetapi sayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la farqa wa la adla. Amal yang wajibnya tidak diterima, amal yang mustahabnya tidak diterima, karena mereka jauh dari sunnah. Sampai ketika Ali radhiyallahu taala anhu ditanya, aku farun hum wala anil kufri farru al munafiqun hum wala inal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila wa hum yadhkuruna Allah al ana al layli. Ketika Ali radhiyallahu taala anhu ditanya tentang orang Khawarij, apakah mereka kafir? Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan mereka dari kekafiran adalah lari. Apakah mereka munafik? Orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit, tetapi orang-orang khawarij mereka mengingat Allah pagi dan petang. Basah lidahnya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar-ramyah. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Lalu sejarah membuktikan bahwa sifat mereka dan tentang karakter mereka disebutkan oleh para sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana tentang sifat mereka? Mereka adalah memiliki buruk pemahaman. Qala qaumun yantaliquna ila ayatin nuzilat 'alal kufar fayaj'alunaha 'alal mu'minin. Tentang sifat orang-orang khawarij, itu orang-orang yang memiliki pemikiran yang buruk, orang-orang yang memiliki pemahaman yang buruk. Di mana dinyatakan oleh para sahabat satu kaum yang mereka mensomoti, yang mereka mengambil ayat-ayat yang sebenarnya Allah Ta'ala turunkan kepada orang kafir, lalu mereka menjadikannya untuk orang-orang beriman. Sehingga mereka mengalirkan darah orang-orang beriman. Kenapa? Karena mereka memakai ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk orang kafir, lalu mereka mengalamatkannya kepada orang-orang beriman. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengsifati mereka sufahaul ahlam, hudasaul asnan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesempitan dalam ilmu dan mereka berumur muda. Karena tidak ada di antara khawarij itu dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sejarah membuktikan tentang khawarij. Lalu irhad ini dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Yaitu yang pertama dilakukan oleh pembawanya adalah Abdullah bin Sabah Ibnu Al-Aswad Al-Yamani. Yang pada waktu itu yang pertama kali melakukan irhabul fikri. Mengatakan Ali adalah Tuhan. Mengatakan Quran yang turun kepada ataupun yang dibawa oleh Ahlus Sunnah. Yang dikumpulkan oleh Utsman, yang dikumpulkan oleh Umar, yang dikumpulkan oleh Abu Bakar adalah ada yang dibuang. Ayat-ayat tentang nasihat dibuang. Lalu orang-orang Khawarij bekerja sama dengan orang-orang Rafidhah, maka terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa orang-orang Syiah Rafidhah memiliki sejarah hitam terhadap umat ini. Termasuk terbunuhnya kaum muslimin di Baghdad oleh orang-orang Mongol yang berjumlah tidak kurang dari 1 juta orang, yang pada waktu itu negeri Baghdad dan kota Baghdad sampai banjir darah setengah betis dan sampai mayat-mayat bergelimpangan sehingga virusnya adalah ke negara-negara terdekat. Dan sejarah membuktikan bahwa tidak masuk tentara Mongol kecuali disebabkan orang-orang Rafidhah. Disebabkan oleh orang-orang Rafidhah. Sejarah membuktikan. Maka ini adalah sejarah ilhab dalam umat ini. Adapun yang timbul hari ini, barangkali apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan tidak perlu dibahas pada kesempatan hari ini. Maka ini adalah sejarah dalam bentuk dunia dan sejarah dalam bentuk sejarah Islam. Pembahasan yang kedua, antara sahabat istiqomah dengan irhab. Kita perlu meluruskan sebagian para pengamat dan orang-orang yang berbicara di televisi ataupun orang-orang yang berbicara di majalah yang mereka mengatakan bahwa orang-orang yang dituduh teror, melakukan teror dan terorisme adalah orang-orang yang menginginkan kembali kepada kemurnian Islam. Orang-orang yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Maka saya bersaksi di depan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, bahwa ini adalah merupakan ucapan yang zalim dan merupakan ucapan yang salah. Dan wajib dipahami oleh para pembesar negara ini dan oleh dunia, bahwa ini tidak benar. Karena setiap muslim, setiap mukmin dituntut oleh dua perkara ini. Perkara yang pertama, setiap muslim dituntut untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Dan seorang muslim mesti bercita-cita sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini kecuali tegak syariat Islam. Bahkan ini akan terjadi, setuju ataupun tidak setuju orang kafir di dunia ini, maka akan tegak dinul Islam di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُبْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan amal soleh untuk mengalahkan kepada seluruh agama. Islam akan tegak di muka bumi ini. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, La taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Wa fi riwayatin, La taqumu sa'atu hatta yuqatilu al-muslim, hatta yuqatilu al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi, ataupun kalian para sahabat adalah membunuh orang-orang Yahudi. Sehingga ketika orang Yahudi, mereka bersembunyi di belakang pohon, mereka bersembunyi di belakang batu, maka batu-batuan dan pohon-pohonan akan mengatakan, Ya Abdullah, hadal Yahud, uktulu, wahai hamba Allah, wahai muslim, ini orang Yahud, bunuh. Dan ini akan terjadi. Dan janji Allah, Inna wa'adallahi haq, janji Allah adalah tepat. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Sa'am abad, setuju ataupun tidak setuju orang kafir, akan terjadi. Inna mustaqbalal hadhil ummah, masa depan ini adalah untuk umat ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang mananya, tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga tidak ada sejengkal tanah pun, kecuali akan tegak dinul Islam. Maka mulialah orang yang memegang agama ini, dan hinalah orang yang menyelisihinya. Sebab Islam ya'lu wa la yu'la, Islam adalah tinggi dan pemeluknya adalah tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, takunu fikum nubuwwah, telah terjadi pada kalian masa kenabian, kemudian adalah khilafah alamin nubuwwah, kemudian mulkan Aban, mulkan Jabariyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa satakunu fikum khilafah alamin nubuwwah tsumma sakat. Dan akan terjadi khilafah di atas minan nubuwwah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam. Dan Nabi SAW mengatakan, kekuatan umatku telah diberikan kepadaku dalam segenggam tanah. Telah diperlihatkan timur dan baratnya. Akan diberikan kepada umat ini. Al-mustaqbala li hadihil ummah. Maka artinya, ihwatu iman rahimakumullah. Maka apabila memberikan komentar seperti ini, maka ini adalah merupakan pencorengan dan merupakan penghinaan kepada kaum muslimin. Ketika ada orang mengatakan, bahwa di antara ciri terorisme adalah orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam, maka saya katakan, kita katakan dan wajib mukmin mengatakan, orang mukmin bercita-cita untuk menegakkan syariat Islam. Bukankah kita makan dengan tangan kanan adalah syariat Islam? Bukankah kita sholat adalah syariat Islam? Bukankah kita menunaikan haji syariat Islam? Bukankah kita melaksanakan saum dan seluruh ibadah adalah merupakan syariat Islam? Dan wajib atas kaum muslimin untuk mengembalikan agamanya kepada agama yang murni, kepada kemurnian agama ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, "Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yasidu anha ila halik." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sara filan katira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin adu alaiha bin nawajib. Da'uni ma taraktukum inna ta'ala makana qablakum kasratu su'alin wa filatu ala anbiya'ihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fataftariqu ummati ila 73 firqatan quluha fin nari illa wahida. Qulu ma hiya al-wahida ya Rasulullah qala ma'ana li al-yawma wa ashabi. Setiap mukmin yang berKTP Islam, baik pemimpin kita ataupun dari kalangan mana saja, tertuntut dengan seluruh hadis ini untuk mengembalikan seluruh agamanya kepada agama yang murni, agar salatnya seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar wudunya seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar berumah tangganya, agar berpolitiknya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin dituntut untuk memurnikan agamanya seperti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita katakan sama sekali tidak ada hubungan antara orang yang komitmen kepada agama, antara orang yang istiqomah dalam agama ini, lalu dikaitkan dengan terorisme. Wajib untuk bertaubat orang-orang yang memberikan komentar di televisi ataupun dalam bentuk tulisan ketika mereka memberikan kata-kata seperti ini. Dan kita wajib untuk menyampaikan hujjah di tengah-tengah mereka. Dan wajib dalam hal ini, wajib iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemimpin kita adalah banyaknya kaum muslimin, memberikan jaminan, ketenangan kepada kaum muslimin. Jangan memberikan komentar-komentar yang berkaitan dengan orang menunaikan sunnah, memanjangkan jenggotnya, wanita-wanita memakai cadar dan sebagainya. Jangan dikaitkan dengan terorisme. Berikan keamanan bangsa ini apabila kita sama-sama ingin aman. Sebab tidak ada hubungan. Kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Karena orang yang komitmen kepada agama ini, karena orang yang istiqomah pada agama ini, sama sekali akan jauh dari perbuatan yang tadi kita akan buktikan dalam pelajaran yang ketiga ini. Bahwa Islam bebas dan anti apa yang dinamakan bentuk-bentuk teror. Bagaimanakah Islam membuktikan bahwa menjauhkan bentuk teror? Kita buktikan hujah ini dalam bentuk untuk dunia, bukan hanya untuk orang-orang beriman, tetapi apa yang kita sampaikan hatta untuk orang kafir. Sebab tentunya seluruh dunia menginginkan kedamaian, seluruh dunia menginginkan ketentraman, tetapi tidak ada satu sistem untuk menciptakan kedamaian sesempurna sistem Islam. Bahkan saya mengatakan, jika seandainya dunia ini ingin damai dan ingin tenteram, maka tidak akan terjadi kecurigaannya dengan dinul Islam. Banyak negara yang memperbanyak tentaranya, banyak negara yang memperbanyak polisinya, banyak negara yang memperbanyak penjaranya untuk menciptakan kedamaian. Maka demi Allah tidak akan tercipta kedamaian kecuali dengan dinul Islam. Potonglah kedua telinga saya jika seandainya akan terjadi kedamaian di negara manapun sebelum Islam itu ditegakkan. Sebelum manusia itu adalah menerima agama yang mulia ini. Lihat kepada dua doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wa qala aidan wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Dari dua ayat ini diambil dua kesimpulan yang sangat agung. Kesimpulan yang pertama, bahwa kedamaian lebih didambakan oleh manusia ketimbang harta. Kenapa ikhwati iman rahimahumullah? Walaupun banyak harta, kalau tidak damai dan tidak aman, kita tidak nikmat. Maka Nabi Ibrahim meminta kedamaian sebelum meminta rezeki. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Yang kedua adalah merupakan istimbat yang sangat agung. Tidak akan tegak kedamaian dan keamanan kecuali dengan iman dan tauhid. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim meminta agar menjadikan penduduk kaum tersebut adalah beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dan dalam ayat yang kedua Nabi Ibrahim meminta dijauhkan dari penyembahan berhala. Wa junubdi wa bani annabudal asnam. Sebab tidak akan terjadi keadilan sebelum manusia itu mengabdikan hanya kepada Allah. Kita lihat kepada sebuah sejarah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian para sahabat untuk mendatangi raja-raja yang zalim, termasuk Raja Parsi dan Raja Rum. Raja-raja dulu terkenal zalim kepada rakyatnya. Kita kenal raja-raja itu menghinakan bawahannya, termasuk Raja Rum. Apabila masuk ke kerajaan, maka orang itu, kata bahasa Sunda, harus ngagekor. Tahu nggak ngagekor? Harus berjalan merangkak ya, ngesot. Dan apabila pulang atau pergi dari raja, tidak boleh punggungnya membelakangi raja, dia harus ke belakang. Lihat ya, seorang sahabat yang paham kepada tauhid. Maka dia datang ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Rum. Dan nama sahabatnya adalah Ribzi Ibnu Amir. Maka dia masuk dengan kudanya. Sehingga para penggawa akan memenggal lehernya. Tetapi kata Raja Rum, biarkan. Apa yang dia akan sampaikan kepadaku? Maka dia mengatakan, itu kalimat, sesungguhnya kami adalah satu kaum. Ibta'atanallahu litahriril ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril sultani ila adlil islam. Maka Ibnu Amir menyampaikan satu kalimat yang sangat agung. Dia mengatakan, kami adalah satu kaum yang Allah Ta'ala utus untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia kepada manusia agar menyembah hanya kepada Rabbul Ibad, Rabb pencipta hamba, pencipta alam semesta. Dan dari kedoliman para pemimpin kepada keadilan Islam, tidak ada kemuliaan kecuali di bawah iman. Lihatnya. Bahwa dia memberikan satu gambaran bahwa adil adalah dengan tauhid. Kenapa adil dengan tauhid? Kenapa kedzaliman akan hilang dengan tauhid? Sebab hubungan manusia tidak berkaitan dengan hubungan nasab. Manusia tidak berkaitan dengan hubungan kabilah. Manusia tidak berkaitan dengan hubungan warna kulit. Manusia tidak berkaitan dengan hubungan bangsa. Tidak berkaitan dengan hubungan bahasa. Tetapi dengan kalimat La ilaha illallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Terciptalah kedamaian, ketentraman dengan tauhid. Maka tidak mungkin manusia akan menghilangkan bentuk-bentuk kedzaliman dan meninggalkan bentuk-bentuk kedzaliman sebelum mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi Islam dalam menciptakan kedamaian punya asas, punya landasan, punya pondasi, bukan khayalan seperti orang-orang kafir. Sebab orang-orang Amerika, orang-orang kafir, dan negara-negara lebih kuasa hari ini, mereka menggambarkan keadilan adalah siapa yang tunduk kepada kami. Siapa yang tunduk di bawah kebijakan politik kami. Siapa yang menentangnya, maka dia adalah berhak untuk dibinasakan dari muka bumi ini. Tetapi Islam bukan. Islam memiliki fondasi bagaimana menciptakan kedamaian ini. Bahkan kalau kita lihat rukun Islam yang lima, dari mulai tadi kalimat tauhid, sholat, saum, haji, zakat, adalah menciptakan bentuk kedamaian. Kita ungkap hikmah dari sholat. Apakah mungkin orang-orang yang ketika sujud dia bertasbih? Apakah mungkin ketika orang sejak takbiratul ihram dan dia mengucapkan kalimat salam setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu dia akan melakukan kedzaliman? Apakah mungkin orang yang basah lidahnya, yang dia memuji Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu dia akan melakukan kedzaliman? Bukankah kita di dalam sholat diajarkan persatuan, diajarkan persaudaraan, di mana kita diajarkan ketika sholat rapi safnya, diajarkan bahwasanya makmum tidak boleh mendahului imam, diajarkan seorang makmum tidak boleh mufaraqah terhadap imam, ikuti apa yang dilakukan oleh imam, tercipta sebuah kedamaian. Bukankah ketika kita menunaikan zakat, bahwa dari zakat ini adalah bentuk perhatian kita kepada sesama muslim? Bukankah ruh dari saum, dengan orang yang saum bisa merasakan bagaimana laparnya fakir miskin? Bukankah dari haji ini adalah persaudaraan sedunia, pertemuan manusia sedunia, tercipta kedamaian, ketentraman, asaf yang sangat agung dalam dinul Islam? Bukankah Islam dan Rasul dinamakan Nabi Rahmah, Dinur Rahmah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah. Dan bentuk rahmah yang ada dalam dinul Islam, bentuk rahmah yang ada dalam syariat Islam, pertama bahwa agama Islam tidak memberatkan kepada pemeluknya. Agama yang mudah, sahla. Dan Islam menjaga apa-apa yang orang sekarang bicarakan. Islam menjaga yang dinamakan dengan dororotu sitta. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Setiap perkara yang akan memadorotkan terhadap enam perkara ini, datang larangannya. Setiap perkara yang akan mengagungkan enam perkara ini, datang perintahnya. Syariat tentang kitab, syariat tentang ranjang, dan berbagai bentuk syariat yang menciptakan kedamaian, ketentraman. Bahkan kita lihat bentuk-bentuk keagungan dinul Islam dan syariat Islam. Kita lihat banyak di dalam hadis-hadis yang barangkali kalau kita ungkap sedikit yang menunjukkan tentang keagungan Islam. Bahwa Islam adalah lepas dari poin-poin yang tadi. Barangkali yang berkaitan dengan penjagaan nyawa, penjagaan keturunan, penjagaan harta, penjagaan kehormatan, penjagaan akal. Ini perkara yang sangat jelas dalam dinul Islam. Kita lihat sisi-sisi lain. Berikan contoh. Islam mengatur sebuah sistem perniagaan. Saya akan berikan satu contoh di mana perniagaan di dalam Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman. Berikan dua contoh agung. Islam melarang apa yang dinamakan dengan muhaqalah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Muhaqalah di dalam kaifiahnya yang terlarang ataupun yang dinamakan dengan muhaqalah, seseorang kerjasama dari sebidang tanah, pemilik tanah dengan pengelola tanah. Si pengelola tanah mengatakan ataupun si pemilik tanah mengatakan, silakan kamu kelola tanah saya, nanti kalau berbuah tanah yang sebelah sana hasilnya milik saya, tanah yang sebelah sini milik kamu. Katakanlah kalau saya punya tanah 3 hektar, saya katakan tanah saya ini tanami oleh kamu. Kalau orang Riau di sini apa? Ditanami dengan sawit yang sebelah kanan nanti milik saya. Kalau berbuah, sebelah kanan adalah milik kamu. Tidak boleh. Kenapa? Sebab akan terjadi doros. Doros. Dimungkinkan tanah yang sebelah kanan gembur, subur, maka buahnya hebat. Yang sebelah sini tanahnya tandus, maka buahnya jelek. Ya, kenapa? Akan terjadi timbulnya adawah nanti. Dia mengatakan, udah capek-capek, saya lebih sedikit dapatnya. Tetapi bagaimana yang benar? Dibagi dari seluruh hasilnya. Berdasarkan kesepakatan. Lihat, Islam mengajarkan satu sistem yang menghilangkan adawah. Yang menghilangkan persengketaan, yang menghilangkan bentuk-bentuk irhab. Nah, bentuk-bentuk teror, sebab dari situ akan timbul teror. Karena menyesal mungkin saja dibunuh pemilik tanahnya. Contoh yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak boleh yang dinamakan bai'un najas. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'un najas. Rasul melarang dari bai'un najas. Apa bai'un najas? Yang dikenali kita adalah bayi lelang. Saya akan melelang mobil. Maka yang melelangnya ada 5 orang. Yang 3 orang teman saya. Dia tidak ingin mobil, tetapi ingin menaikkan harga. Bikin hula. Kata si A, 80 juta. Yang 3 orang pura-pura, dia mengatakan 90. Dia mengatakan 95, 100. Akhirnya yang tadi pertama saking pingin dia mengatakan 105 juta. Ini bagaimana guys? Itu apa? Menaikkan harga dengan tujuan bukan membeli, tetapi untuk memberikan manfaat kepada penjual. Tidak boleh. Kenapa? Ini hadis. Dusta yang akan menyebabkan adalah Islam mengajarkan dan menetapkan sebuah syariat. Yang setiap syariat itu adalah menolak setiap bentuk keonaran. Dan apa-apa yang berkaitan dengan akhlak, banyak poin-poin yang sifatnya adalah menolak semua perkara ini. Sampai Rasul melarang kencing di lubang, takut di situ ada kasir, ada jangkrik, bahkan ada jin. Sebab dalam sebuah riwayat, fa inna hamasakinul jin, bahwa lubang-lubang kecil itu adalah tempatnya jin. Jadi jangankan membunuh, jangan melakukan pemboman, kencing dalam lubang saja dilarang. Kencing dalam air terdengar, memindahkan orang dari tempat duduknya, mencelah-celah orang ketika dikir dalam waktu Jumat dilarang. Kenapa? Memadarkan orang. Lai bulana adukum filma idu'in, jangan kencing dalam air yang tergenang. Imakatul aza anatomik, memindahkan duri dari jalan bagian darinya. Ini adalah merupakan keindahan Islam. Dan yang menunjukkan bahwasanya Islam jauh dari bentuk-bentuk keonaran. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang memeluk agama ini dengan benar, siapa yang memahami Islam ini dengan benar, dan kembali kepada sunnah, kembali kepada kemurnian Islam, maka secara otomatis dia akan jauh dari setiap apa yang dituduhkan tadi. Poin yang keempat, yang terakhir, apa yang menimbulkan bentuk teror? Apa penyebabnya? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihatnya dalam dua hakikat, antara teror dalam bentuk dunia, teror yang menimpa kepada umat ini. Kalau kita melihat dalam bentuk hakikat dunia, maka teror ini terjadi disebabkan kedzaliman. dan munculnya berbagai kedoliman di tengah-tengah umat manusia. Sebagaimana kita menyaksikan di dalam sejarah, sebagaimana sejarah membuktikan kepada kita, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kerakusan manusia terhadap dunia dan kerakusan manusia terhadap kedudukan. Sebab yang memberi motivasi manusia melakukan keonaran adalah dua perkara: rakus terhadap kedudukan dan rakus terhadap harta. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah-kisah yang tadi, bagaimana Fir'aun jula'natullah, Namrud jula'natullah, Haman la'natullah, Qarun la'natullah, dan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam mereka melakukan keonaran dan kerusakan di muka bumi ini, kecuali kerakusan mereka kepada dunia dan harta. Adapun irhab ataupun bentuk teror ataupun terorisme yang menimpa kepada umat ini, kepada sebagian dari umat Islam, maka disebabkan oleh beberapa poin. Yang pertama adalah su'ul fahmi di hakikat dini Islam, wakafatan di hakikat jihad wal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Adapun bentuk teror yang menimpa kepada umat ini, seperti sejarah Khawarij yang tadi, adalah disebabkan poin yang pertama adalah buruknya pemahaman terhadap hakikat agama yang mulia ini. Terutama buruknya pemahaman terhadap hakikat jihad dan buruknya pemahaman terhadap hakikat amar ma'ruf nahi munkar. Karena orang-orang Khawarij yang pertama, mereka menamakan amar ma'ruf nahi munkar adalah hamlu sayfi wa sinan wal khuruju minal amiril mu'minin bi sayfi wa sinan. Karena orang-orang Khawarij yang pertama, mereka menamakan amar ma'ruf nahi munkar ataupun menamakan mengangkat senjata kepada amirul mu'minin adalah dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Dan mereka menamakan mengalirkan darah kaum muslimin dengan nama jihad. Sebagaimana Ibnu Muljam ketika menikam Ali membacakan ayat, wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan keriduan Allah Ta'ala. Ini ikhlas iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua, khilatul ilmi watul khuluki ma'al ulama wal bu'du anil ulama ar-rasimin. Yang kedua, kesempitan ilmu, lemahnya keilmuan yang dimiliki oleh sebagian orang-orang yang memiliki kesemangatan terhadap Islam dan tidak menghormati para ulama dan jauh dari para ulama. Sebagaimana orang-orang Khawarij yang pertama, mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia sehingga mereka menjauhi para sahabat, para pembawa agama ini, para periwayat agama ini. Mereka memisahkan diri di Hauro dan mereka beristimbat terhadap agama ini dengan ro'yu-ro'yu mereka sendiri. Dan sebab yang ketiga adalah adabus sabri, ketidaksabaran mereka sehingga mereka melampaui batasan Allah Ta'ala. Bukankah sejarah membuktikan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat teraniaya? Mereka mendapatkan penganiayaan dari orang-orang kafir. Lalu mereka bersabar 13 tahun di Mekah. Mereka tidak mengangkat senjata dan tombak, tetapi mereka berjihad dengan hujah dan argumentasi. Karena tidak mampu memikul dan ketidaksabaran, maka mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Melakukan keonaran. Ingat, karena ketidaksabaran sebagian para pemuda dan kaum muslimin. Ada musabri. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, walaupun orang-orang kafir melakukan berbagai bentuk kezaliman, tetapi ingat kemenangan kaum muslimin, manakala kaum muslimin tidak melampaui batasan Allah. Oleh sebab itu, ketika Allah Ta'ala memberikan izin untuk memerangi, lalu Allah Ta'ala mengatakan, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Kemudian, ini adalah merupakan pokok pembahasan. Dan sebagai poin yang terakhir, apa obatnya terhadap semua ini? Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa irhab jasadi adalah berawal dari irhab fikri. Bentuk keonaran yang terjadi hari ini adalah berawal dari irhab fikri. Teror dalam bentuk pemikiran. Maka untuk melawan bentuk teror dan terorisme ini, tidak bisa hanya dengan mengadakan pemburuan kepada terorisme. Dan kita membuat penjara-penjara bagi para pelakunya. Tetapi wataiman rahimakumullah, sesungguhnya sebuah akidah dan sebuah penyimpangan tidak hanya bisa diselesaikan dengan penjara. Tetapi poin yang sangat agung, poin yang sangat kedudukannya besar adalah nasrul ilmi, nasrul sunnah, iqamatul hujjah wal barahin, menyebarkan ilmu, menyebarkan hujjah, menegakkan hujjah, memberikan pengajaran kepada kaum muslimin, Islam ini seperti ini, jihad ini seperti ini, amar ma'ruf ini seperti ini, diajarkan kaidah-kaidah menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sebuah pemikiran tidak akan mati ketika dilawan dengan hujah kembali. Dan perlunya kerjasama seluruh ini, perlunya kerjasama seluruh pihak. Sebagaimana semalam tadi saya mengatakan, paling tidak 6 unsur harus berkumpul. Pertama adalah unsur di rumah. Orang tua memberikan pemahaman tentang Islam kepada anaknya. Sekolah menjelaskan tentang Islam. Kemudian masyarakat menghidupkan masjid-masjid untuk mengajarkan sunnah. Diajarkan tentang Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Kemudian yang berkaitan dengan media, baik itu media yang bentuk bacaan, baik media dalam bentuk seperti televisi dan sebagainya, memberikan pencerahan tentang agama yang mulia ini. Dan tidak diragukan lagi, harusnya ada hubungan antara pihak penguasa dengan para ulama. Sebab umat ini akan menjadi baik apabila ada kerjasama antara penguasa dengan para ulamanya. Adanya jalinan hubungan yang baik, adanya ikatan yang baik, adanya kerjasama yang baik antara para penguasa kaum muslimin dengan para ulamanya. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, wajib diberikan porsi para ulama untuk menjelaskan tentang masalah ini, tentang masalah yang agung ini. Diberikan penjelasan-penjelasan tentang dinul Islam, syariat Islam. Apa makna jihad, apa hakikat amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap pemimpinnya? Bagaimana sikap seorang pemimpin kepada rakyatnya? Bagaimana sikap seorang thalabul ilmi kepada gurunya? Dikemas bekerja sama. Sebab tidak mungkin kita akan menyelesaikan masalah ini. Bahkan ikhwah iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita berharap bahwa cara yang ditempuh oleh bangsa ini, para pemimpin ini, memiliki cara yang berbeda dengan apa yang ditempuh oleh orang lain. Karena tentunya Indonesia adalah 95% adalah Muslim. Maka kita berharap bahwa apa yang ditempuh tidak terkesan merupakan pesan dari luar. Tetapi apa yang ditempuh oleh bangsa ini, apa yang ditempuh oleh para pemimpin bangsa ini adalah secara khusus. Karena kita yakin bahwa kebanyakan dari bangsa ini adalah umat Islam. Maka sikapilah dengan cara yang arif bagaimana kita menghadapi umat yang mulia ini. Dan bagaimana sehingga terjadi bentuk-bentuk kedamaian, bentuk-bentuk ketentraman. Sebab Islam, syariat Islam adalah din yang penuh dengan kasih sayang, din yang penuh dengan kemudahan, din yang menciptakan kedamaian, sebagaimana tadi telah disebutkan secara sekilas. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itulah adalah pokok-pokok yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Barangkali dengan beberapa pertanyaan nanti akan terungkap, ataupun mungkin akan bisa kita perpanjang masalah-masalah yang belum diisyaratkan tadi.